mun pameukeut mihareup hiji wanoja bang payuna ditinggal pamenteu heula mun istri naksir jajaka pang payuna ditinggal dompetna heula mun dompetna katinggal rada merekis kita wis bakal lari kan geuli sukitu mung sabagian abdi mah tingkah pola tinyimpang dina ugeran keur akang ge kitu pisan es kuning sapa madegan resep cinta anu nyaan sayagi silih eledan naksir jajaka pang payuna ditinggal dompetna heula mun dompet teh katinggal rada merekis kita wis bakal lari kan beuli nu kitu mung sabagian aratos teh janten jamin tangge itu pisan es tuning sapa madegan resep cinta anu nyaan sayagi silih eledan.